May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam pembahasan kitab Hilya Talibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Pembahasan yang juga perlu untuk kita bekali diri kita, pembahasan yang juga seharusnya kita mengambil bagian darinya, karena di sana banyak terdapat nasihat-nasihat dari kalangan para ulama terkait tentang keutamaan ilmu, tentang adab yang seharusnya kita menghiasi diri kita dengannya. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, fastamsik rahimakallah bil urwatil wuthqa al-asimati min hadhihi syawaib. Kata beliau, maka berpegang teguhlah engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu, berpegang teguhlah engkau dengan tali yang kokoh yang dapat menjaga kamu dari kotoran-kotoran, ya, dari kotoran riya. Ingin dilihat ketika melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, na'udzubillah, bersemangat melakukan amalan kebaikan hanya dalam rangka untuk dilihat dan mendapatkan pujian di mata-mata manusia. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian, wahai para sahabatku, wahai para umatku, asyirkul asghar, syirik kecil. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua selaku umatnya. Syirik kecil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, tidak seorang pun yang bisa terbebaskan dari yang namanya syirik kecil dalam bentuk riya ini. Hanya ketika ditanya fasuila anhu faqala riya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, apa sih itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riya. Subhanallah. Ya. Riya. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dan kotoran yang satu ini. Bersihkan. Ya. Pikirkan baik-baik apa sih manfaat dari riya tersebut? Gak ada faedahnya. Kemudian hadirkan pula dalam dirinya kita akan muraqabatullah. Sifat dan sikap muraqabatullah, bahwa kita semuanya itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita selamat dalam kehidupan dunia ini ketika kita berbuat riya, ingin dilihat manusia ketika melakukan amalan kebaikan, ingin mendapatkan pujian dari mulut-mulut manusia. Bisa jadi kita dapatkan itu dan kita selamat dalam kehidupan dunia ini, akan tetapi tidak demikian di kehidupan akhirat. Semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berada di hati-hati kita, apa yang ada di dalam diri-diri kita, semuanya akan dibongkar dan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, untuk kita-kita semuanya yang terjangkiti penyakit ini, untuk segera bertobat kepada Allah, untuk segera berupaya mengobatinya. Na'udzubillah. Kata beliau, fastamsik rahimakallah bir'urwatil wuthqa al'asima min hadhihi syawa'ib bi an takuna ma'al budlil juhdi fil ikhlas syadid al-khawf min nawaqidhihi azim al-iftikhar wal-iltija ilaihi subhanahu wa ta'ala. Engkau berpegang teguh dengan tali yang kokoh, diiringi usaha-usaha kamu yang sungguh-sungguh untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berupaya. Jangan kita menyerah. Jangan kita pasrah dengan godaan-godaan syaitan tersebut, jemaah sekalian. Dilawan, ya. Kerahkan usahanya kita. Sembari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatannya kita. Demikian pula hadirkan rasa khawatirnya kita, rasa takutnya kita akan terjatuh kepada pembatal-pembatal keikhlasan tersebut. Kemudian kita hadirkan dalam diri kita bahwa kita itu butuh dan hendaknya kita selalu bersandar kepada Rabb-nya kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa yu'thar an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala qawluhu. Kemudian diriwayatkan pula dari ucapan Al-Imam Sufyan al-Thawri alaih rahmatullah, ucapan beliau, ma'alastu syai'an ashadda alaiya min niyati. Tidaklah ada perkara yang paling berat, yang paling sulit untuk aku obati dibandingkan niatku. Subhanallah. Seorang imam, seorang ulama besar masih mengucapkan ucapan seperti ini. Mengakui, jujur, ya. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku terapi, aku obati, kecuali permasalahan niatku. Subhanallah. Setingkat ulama. Lah bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Makanya kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ikhlas itu apa? Syadid. Berat. Ya. Ikhlas itu berat. Makanya datang pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang menyebutkan keutamaan tentang orang-orang yang ikhlas ini. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa sih orang tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Khalisan min qalbi. Tulus, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Subhanallah. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya permasalahan ikhlas tersebut. Ya mudah saja kita ngomongkan, mudah saja kita ya kita ucapkan, tapi luar biasa. Belum tentu ya pengakuan-pengakuan tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya pun dinukilkan dari ucapan-ucapan para ulama, mereka mengatakan, saya itu enggak berani, saya enggak berani untuk mengucapkan satu hari dalam hari-hari menuntut ilmuku tersebut bahwa saya lakukan semuanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Katanya enggak berani mereka mengklaim bahwa saya belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka. Takut. Ya. Luar biasa. Enggak mau mereka. Takut. Ya. Enggak berani. Katanya enggak berani saya untuk mengatakan bahwa saya itu belajar di suatu hari itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa besarnya rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka itu para ulama salafus saleh terdahulu, ya kita enggak ragukan lagi. Bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama Allah, kita enggak ragukan lagi. Dan itu bisa kita baca dalam sejarah-sejarah mereka. Tapi toh masih keluar juga dalam ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari mereka. Enggak berani katanya. Enggak berani. Subhanallah. Ya. Yeah. Kemudian kata Syekh, wa an Umar Ibn Dhar annahu qala liwalidihi. Kalau demikian pula dikisahkan dari Umar Ibn Dhar, di suatu hari beliau berkata kepada ayahnya, ya abi malak idha wa'adhan nasa akhadahum al-buka. Wahai bapakku, kok kalau engkau memberikan nasihat, memberikan ceramah kepada manusia, mereka itu sampai menangis. Menangis orang-orang yang mendengarkan nasihat engkau. Menangis. Ya. Wa idza wa'adhahum ghairuk la yabkhun. Giliran orang lain yang memberikan nasihat, yang memberikan wejangan, kok mereka enggak nangis ya? Subhanallah. Katanya apa sih sebabnya wahai ayahku, ketika engkau memberikan ceramah, memberikan nasihat, orang-orang bisa menangis, sementara yang lainnya itu ketika memberikan ceramah manusia enggak nangis. Faqala ya bunayya laysatit ya bunayya wahai anakku laysatin naihatu athakla mithla naihati almustajarah waffaqakallahu lirusdik amin. Kata sang ayah, wahai anakku, orang tua yang ya orang tua kandung, ibu kandung yang kehilangan anaknya itu enggak sama dengan ya kalau kita sekarang baby sister. Enggak sama halnya dengan wanita yang digaji, diupah untuk memelihara, merawat anak kecil. Jelas beda. Ya. Orang tua yang kehilangan anak itu akan berbeda perasaannya dengan seorang baby sister. Kenapa sih? Kenapa? Karena ibu kandung itu tangisannya dari lubuk hatinya. Ya jemaah sekalian, nangis dia, sedih kehilangan darah dagingnya. Hilang anaknya. Ya siapa yang enggak sedih, siapa yang enggak nangis? Berbeda katanya dengan baby sister itu, pengasuh perawat bayi itu, balita itu. Kenapa? Kenapa? Karena tangisannya itu buatan. Tangisan buatan. Dibuat-buat sedemikian rupa. Ya. Nah itulah jemaah sekalian. Ketika nasihat tersebut berasal dari hati, maka kenaknya pun akan menuju hati. Ya, ketika nasihat tersebut diberikan dari lubuk hati oleh seseorang, maka demikian pula yang akan mengena adalah hati orang lain yang mendengarkannya. Subhanallah. Dan apa yang disebutkan oleh para ulama yang semisal dengan ucapan ini, jamaah sekalian, ya ini persoalan yang penting. Jangan sampai kita menduga, loh berarti ini ya bapaknya Umar bin Dzar ini berarti ingin memberikan tazkiyah kepada dirinya. Ya, dia mengatakan, wahai anakku, ya ibu kandung yang kehilangan anaknya itu tangisannya beda dengan baby sister yang menangis karena anak peliharannya tersebut dicuri, hilang. Satu tangisannya betul-betul dari lubuk hatinya, satunya lagi tangis buatan. Apa artinya? Ketika seseorang memberikan nasihat, memberikan wejangan dari lubuk hatinya, maka tentunya akan memberikan efek yang berbeda dengan orang-orang yang memberikan nasihat tersebut tidak dari lubuk hatinya. Ucapan-ucapan yang seperti ini jamaah sekalian dari kalangan para ulama, jangan kemudian kita bersu'uban kepada mereka. Ini perkara yang ditanbih, yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Wah, berarti ini Syekh ingin memberikan tazkiyah kepada dirinya sendiri, bahwa dia itu memberikan ceramah, memberikan nasihat dari lubuk hatinya. Jangan demikian. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa laisa mithla hadzal kalam alladhi yaridu 'anil salaf yuqsadu bihi madhu anfusihim. Diperhatikan baik-baik poin-poin ini, biar kita enggak salah sangka dan berburuk sangka kepada para ulama. Kata beliau, semisal ucapan ini yang datang dari para ulama salaf terdahulu, tidaklah mereka inginkan untuk memuji diri-diri mereka sendiri. Ya, dibuang jauh-jauh itu. Hati-hati jamaah sekalian berburuk sangka kepada para ulama, apalagi mereka adalah ulama-ulama yang terkenal kejujurannya membimbing umat ini. Apalagi mereka adalah para ulama yang terkenal istiqomah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hati-hati untuk berburuk sangka kepada para dai, para syekh, para ulama, para pengajar. Hati-hati, dibuang jauh-jauh itu. Demikian pula secara umum kita katakan hati-hati untuk berburuk sangka kepada kaum muslimin. Dibuang jauh-jauh. Selama mereka menampakkan secara zahirnya kebaikan, ketakwaan, maka kewajiban kita untuk menilai dia sesuai dengan zahirnya. Adapun masalah hati, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuamalah, berinteraksi kepada sesama manusia sesuai dengan apa yang nampak darinya. Ya. Nampak darinya. Itu hukum asalnya berbaik sangka kepada seorang muslim sampai datangnya qarinah, sampai datangnya tanda-tanda yang merubah hukum asal tersebut. Itu jemaah sekalian. Makanya Syekh tanbih, berikan peringatan kepada kita. Kalau kita dapatkan ucapan-ucapan para ulama tersebut, seakan-akan ini kok Syekh ini ingin memberikan tazkiyah, rekomendasi, pujian kepada dirinya sendiri. Buang jauh-jauh itu. Gak demikian para ulama tersebut, gak demikian. Bal yajibu an nuhsina dhon bihim. Bahkan kita wajib untuk berbaik sangka kepada mereka, para ulama tersebut. Wa annahum la yuriduna bidzalik madaha anfusihim. Dan mereka sama sekali tidak menginginkan dari ucapan-ucapan mereka, dari nasihat-nasihat mereka tersebut, pujian untuk diri-diri mereka. Subhanallah. Wa innama yuriduna bidzalika hasan nas ala ikhlasin niyyah. Akan tetapi yang mereka inginkan dari ucapan-ucapan tersebut, dari nasihat-nasihat tersebut, adalah untuk memberikan dorongan kepada manusia agar mereka mengikhlaskan niatnya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wal bud anir riya, dan mendorong manusia untuk menjauhkan diri dari perbuatan riya. Ini penting jemaah sekalian. Penting, ya. Makanya diberikan peringatan oleh Syekh Al-Utsaimin alaih rahmatullah. Inilah hukum asalnya terhadap para ulama, terhadap ustad-ustad kita. Mari berbaik sangka, mari berbaik sangka, ya. Selama zahirnya tersebut menampakkan kebaikan dan ketakwaan, mari berbaik sangka kepada kaum muslimin, ya. Selama zahir dari mereka itu adalah ketakwaan dan keistiqomahan. Kemudian ya, kata kemudian di sini pula ada perkara yang penting kita sebutkan, ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa huna mas'alatun waridatun wa hiya anna ba'dhan nas yaqul inna ikhlasan niyyati fi asrinal hadir sa'bun wa qad yakunu mustahilan li'anna alladhi yatlubuna al-ilma yatlubunahu liqasdi naili syahada fal jawab ala dhalik an naqul. Kata beliau, dan ini nih ada permasalahan. Sebagian manusia mereka mengatakan persoalan ikhlas di masa-masa kita sekarang ini itu adalah perkara yang sulit, bahkan bisa jadi menjadi perkara yang mustahil. Ya, itu perkataan sebagian orang. Perkara ikhlas, perkara yang sulit, bahkan bisa jadi menjadi perkara yang mustahil. Kenapa? Karena seseorang itu terkadang menuntut ilmu, belajar untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan titel. Ya, maka kata beliau, kita jawab permasalahan ini, ya, dengan ungkapan sebagai berikut. Perhatikan ini, biar enggak salah sangka, ya. Biar enggak salah sangka. Gimana tuh hukumnya kalau belajar dalam rangka untuk mendapatkan syahadah, ijazah, gelar LC, MA ataukah yang lainnya? Kata beliau, idza kunta tatlubul ilma linaili syahadah. Ketika engkau belajar untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan gelar, fa in kunta turidu min hadhihi syahada an tantarqiya murtaqan dunyawiyan faniyatu fasidatun. Kalau kamu belajar semata-mata mengejar ijazah, titel agar kamu bisa meraih dari perkara dunia, ya, perkara dunia, bisa mendapatkan kedudukan dalam perkara dunia, maka ini niat yang jelek, niat yang rusak. Subhanallah. Jadikan kejar titel tersebut hanya dalam rangka untuk meraih segompah dari dunia. Amma idza kunta turidu an tartaqiya ila martaqa tanfa'un nas bihi. Adapun ketika engkau belajar untuk meraih syahadat tersebut dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Kenapa? Li'annaka ta'rif al-yawm annahu la yumakkanul insan min irtiqa'il manasib al-'aliyah an-nafi'ah lil ummah illa idza kana ma'ahu syahadah. Karena engkau mengetahui sekarang ini, di zaman ini, terkadang seseorang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan faedah kepada umat, ya, kecuali ada titelnya. Ini ustadznya nggak ada titel nih, kayaknya nggak cocok, ya, nggak cocok nih. Ini di kantor ini, di lingkungan ini orang-orang bertitel semua, berpendidikan semuanya, ya. Kata Syekh, kalau kamu tahu yang demikian itu, kamu gak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada umat, kamu gak bisa ngajari mereka kebaikan, kamu gak bisa menebarkan agama Allah, kecuali dengan titel tersebut, ya. Kita belajar, ya, untuk mendapatkan gelar tersebut, agar kebaikannya itu lebih menyebar. Lebih menyebar. Bisa masuk ke segala macam lini, ya, dan strata manusia, bisa masuk semuanya. Tujuannya kita karena Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kemanfaatan tersebut lebih luas bisa dirasakan oleh manusia. Fa idza qasadta bihadhihi asyhadah an tanala ma tanfa'u bihi an-nas fa hadhihi niyyatun thayyibatun la tunafi al-ikhlas. Subhanallah. Jika kamu maksudkan dengan ijazah tersebut, dengan titel tersebut, engkau bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia, maka ini niatan yang baik dan tidak menafikan dan tidak merusak keikhlasan. Subhanallah. Dan itu kita rasakan, jamaah sekalian, ya. Itu kita rasakan di zamannya kita sekarang ini. Makanya sebuah kisah yang saya ceritakan pula ketika guru kami Asy-Syaikh Utsman As-Salimi hafizahullah taala itu untuk pertama kalinya datang ke Indonesia. Ya. Itu lama tuh. Beliau ketika itu ingin datang ke Indonesia sempat terjadi hubungan bersama Al-Ustaz Dzulkarnain hafizahullah taala untuk merayu beliau datang ke Indonesia. Ya. Rasa takut ya tetap menghantui, karena dia pikir Indonesia gimana keadaan. Akhirnya terjadilah kesepakatan, alhamdulillah berhasil meyakinkan Syekh pada saat itu bahwa Indonesia adalah negara yang aman, lebih aman dibandingkan Yaman. Akhirnya beliau berangkat. Ketika dalam safari dakwah beliau tersebut di Indonesia, ya, beliau sempat bercerita, ya, kurang lebih satu jam di hadapan para tulabnya, para murid-murid beliau, bahwasanya di sebagian negara ya memang dibutuhkan ijazah tersebut, syahadat tersebut. Makanya sebelum pulang balik ke Indonesia tanpa kami minta pun beliau subhanallah malah menyodorkan, ya, untuk membuatkan surat tazkiyah tersebut. Ini nih, ya, kamu pegang sebelum pulang ke Indonesia, biar orang tahu bahwa kamu itu memang pernah belajar agama di depan para ulama. Biar orang semakin yakin. Kan orang kan, ya, wajar mereka bertanya. Wajar mereka bertanya. Ini ustaz dari mana nih belajarnya? Ya, ini ustaz dari mana sumber ya dia mendapatkan ilmu tersebut? Harus jelas. Ya, ilmu itu diambil dari mana? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'uduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama itu adalah agama. Ilmu agama itu bagian dari agamanya kita. Maka lihat kepada siapa kamu mengambilnya. Kata Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah. Subhanallah. Makanya harus diperhatikan. Itu Syekh langsung sodori tanpa kami minta. Dibuatkan. Demikian pula guru kami Syekh Ali Ar-Razihi ketika balik ke Indonesia dan melihat memang ya apa yang disebutkan oleh Syekh itu memang jadi kenyataan. Ya, enggak jarang ya orang-orang tanpa adanya titel takut mereka ya dijadikan titel tersebut sebagai barometer. Nah, kata beliau walihadza law wujida 'alimun jayyidun fi syatta fununil ilm lakin laysa ma'a syahadatun fa innahu la yatamakkanu fi tadrisi tsanawi wa hadha wal waqi'. Katanya, oleh sebab itulah jika didapatkan orang yang berilmu yang bisa menguasai beberapa bidang ilmu agama tapi enggak ada titelnya, ya, enggak ada ijazahnya, kata beliau, maka dia ini tidak diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah. Ya, kalau di sana di Arab Saudi. Ya. Enggak diberikan kesempatan untuk memberikan ceramah kepada manusia. Kenapa? Karena orang sekarang itu lihat titelnya. Lihat ijazahnya. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, ini yang perlu kita dudukkan, bahwa orang-orang yang belajar untuk mengejar titel tersebut ya dengan berbagai macam bentuknya LC, MA dan lain-lain sebagainya, kalau niatnya betul-betul untuk menyebarkan kebaikan di tengah manusia, maka itu niat yang baik, tidak merusak keikhlasan seseorang. Yang bahaya kalau dia kejar LC MA-nya hanya dalam rangka untuk mengumpulkan segompah dari kenikmatan dunia, kalau dengannya dia mengejar untuk meraih pujian manusia, naudzubillah. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita uraikan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala, dan semoga bisa memberikan kebaikan dan pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fi